janganlah marah, oh sayang, janganlah marah. Nanti kau akan cepat tua, jadi kakek yang rata. Sehari-hari yang di papa, jadi berabe, oh, jadi berabe. Salahkan saja pandangan mata, gayamu indah menggoda ku terpesona. Oh, janganlah marah. Mengapa sayang? Mengapa katakan saja? Kau lain dari biasanya yang selalu gembira. Apa yang harus ku lakukan agar kau senang? Oh, agar kau senang. Salahkan saja pandangan mata, gayamu indah menggoda ku terpesona. Janganlah marah. Janganlah marah, oh sayang, janganlah marah. Nanti kau akan cepat tua, jadi kakek yang lata. Sehari-hari yang di papa, jadi berabe, oh, jadi berabe. Salahkan saja pandangan mata, gayamu indah menggoda ku terpesona. Oh, janganlah marah. Mengapa sayang, mengapa katakan saja? Kau lain dari biasanya yang selalu gembira. Apa yang harus ku lakukan agar kau senang? Oh, agar kau senang. Salahkan saja pandangan mata,